Rasane ora karuan ning ati loro tenan cinta mati ku tak anggap kelana cinta rupa siapa terminal jiwa hingga janji. Are you ready? Sing it, go! Sungguh banyak.